nan taharu dia tatahan biti bereng habah-habah dia belai kuman sampai wayandai katika kuan ulu jatuh cinta melai pikiran banyak gigi kau oka. Kuan ulu jatuh cinta melai pikiran.